lidda'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah. Tetapi pasal ini ada sesuatu yang tidak dijelaskan. Dalam artian tidak dijelaskan secara mendetil. Padahal dia penting. Jadi setelah wafatnya Abu Talib, ada kejadian yang penting dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan, penulis menyebutkan, pengarang buku ini atau penulis buku ini, Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid, menuliskan di dalam awalnya. Beliau menyebutkan, ba'da mauti Abi Talibin wa Khadijata radhiyallahu ta'ala anha ishtaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufa'i qaumi. Setelah kematian Abu Talib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin dahsyat gangguan yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Ini yang belum dijelaskan secara detail oleh penulis, oleh Syekh penulis buku ini. Ingat, saya memakai buku ini sebagai acuan, tetapi saya pun baca kitab-kitab yang lain sehingga lebih maksimal. Yang tidak dijelaskan yaitu tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian setelah wafatnya Khadijah, menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian dengan Aisyah binti Rasulullah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ini yang belum dijelaskan secara detail dalam buku ini. Apa sebabnya? Allahu a'lam. Atau mungkin penulis lebih condong kepada lebih membicarakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara maksimal sehingga Khadijah tidak dijelaskan secara mendetail radhiyallahu anha wardhaha. Yang jelas pada malam ini kita ingin menjelaskan tentang wafatnya Khadijah. Kemudian menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha dan dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengingatkan, Khadijah, nama asli beliau Khadijah binti Khuwailid. Nama aslinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan adapun dinamai dengan Siti Khadijah, itu sebenarnya hanya ada di Indonesia. Ya. Dan itu sebenarnya adalah panggilan kemuliaan untuk Khadijah. Memakai kata-kata Siti. Saya sebutkan dulu nama aslinya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Qurashiyah. Lahir pada tahun ke-68 sebelum hijrah, wafat pada tahun ke-3 sebelum hijrah, atau lebih tepatnya tahun ke-10 dari kenabian. Adapun kata Siti, karena di sini penulis menyebutkan Siti, Siti Khadijah, itu sebenarnya adalah panggilan kemuliaan untuk wanita. Kalau laki-laki, Sayyid. Kalau perempuan, Sayyidati. Sayyid artinya adalah tuanku. Atau seorang tuan. Kemudian Sayyidati artinya tuanku untuk perempuan panggilannya. Orang Arab menyebutnya cepat. Siti, sampai ke Binuang jadi Siti. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya nama-nama wanita-wanita yang mulia di dalam agama Islam atau di dalam sejarah Islam itu tanpa siti. Cuma penyebutan siti itu adalah sebagai bentuk panggilan mulia kepada mereka-mereka. Jadi nama Aisyah, Aisyah bukan Siti Aisyah. Nama Fatimah, Fatimah bukan Siti Fatimah. Jadi siti itu bukan nama, tapi dia adalah panggilan. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nama beliau Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Qurasyiyah. Baik. Poin pertama tentang wafatnya Khadijah. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah poin pertama adalah Khadijah adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Khadijah menemani beliau setiap saat. Menolong beliau dalam menyampaikan risalah. Kemudian menemani beliau di dalam peperangan-peperangan yang sulit. Dan Khadijah radhiyallahu anha berkorban dengan hartanya dan dirinya. Kita bisa membandingkan Khadijah ini adalah nikmat besar dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan istri-istri Nabi yang lain, terutama yang tidak beriman, seperti Nuh, istrinya tidak beriman, Lut, istrinya tidak beriman, dan nabi-nabi yang lain ada istrinya yang tidak beriman. Pada saat itu kita bisa merasakan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah benar-benar karunia yang indah dari Allah. Nikmat yang besar dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 10 tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an agar kita menjadi pelajaran bagi kita. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang kafir. Istrinya Nuh alaihi salam dan istrinya Lut alaihi salam. Kedua-duanya di bawah dua hamba-hamba kami yang saleh. Tapi kedua-duanya berkhianat. Dan khianat di sini bukan khianatus sifah. Khianat di sini bukan khianat zina, menyeleweng. Karena tidak ada keturunan Nabi yang menyeleweng. Tetapi berkhianat di sini, istrinya Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut memberikan kesempatan kepada kaum Nabi Lut untuk merangsek masuk ke rumah Lut alaihi salam agar melakukan homoseksual dengan tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam. Yang tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam adalah para malaikat. Itu khianatnya istri Nabi Lut dan khianatnya istri Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan ini, maka kita akan benar-benar bisa merasakan Khadijah binti Khuwailid atau disebut oleh para ulama Khadijatul Kubra. Ya, disebut oleh para ulama sebagai Khadijatul Kubra. Ini benar-benar murni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Khadijah di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Siyar A'lamin Nubala, sejarah manusia-manusia terkenal. Ini kitab besar, 25 jilid. Imam Az-Zahabi muarikh, ahli sejarah. Dan saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Karena di situ disebutkan bukan hanya manusia-manusia yang saleh, tetapi manusia yang terkenal. Sampai yang menyimpang pun karena dia terkenal disebutkan Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, Khadijatu ummul mu'minin. Khadijah adalah ibundanya orang beriman. Wa sayyidatu nisa'il 'alamina fi zamaniha. Dan pemimpin wanita-wanita sealam semesta di zamannya. Ummul Qasim. Kunyahnya Ummul Qasim. Ibnatu Khuwailid binti Abdul Uzza bin Hasad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qushari Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Kunyahnya Ummul Qasim. Beliau adalah anak perempuan dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi bertemu dengan Nabi nasabnya pada Qusay. Qusay bin Kilab. Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manab bin bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Jadi bertemunya dengan Nabi Muhammad SAW nasab Khadijah di kakeknya yang kelima atau keenam. Kakeknya yang kelima atau keenam. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ummu auladi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya anak laki-lakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak laki-laki di antaranya Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim. Ini semua dari Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian wa awwalu man amana bih. Manusia yang pertama kali beriman kepada beliau secara mutlak. Secara mutlak yang beriman adalah Khadijah. Dibanding seluruh perempuan, bahkan dibanding seluruh laki-laki, Khadijah. Wa saddaqa qabla kulli ahad. Dan mempercayai Rasulullah SAW sebelum semua manusia. Wa thabatat ja'syuhu wa madat bihi ila ibni ammiha Waraqah. Dan tetap pertolongan Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah. Wa manaqibuha jammah, dan pangkat-pangkat Khadijah sangat banyak. Wa hiya mimman kamula minan nisa. Khadijah radhiyallahu anha wanita yang salah satu wanita yang sempurna dari sekian banyak wanita yang tidak sempurna. Kanat aqilatan, jalilatan, dinatan, dayyinatan, masunatan, karimatan min ahlil jannah. Khadijah wanita yang cerdas, dan cerdas terlihat dari beberapa sifat beliau yang akan kita bahas nanti. Jalilah wanita yang mulia, kedudukannya tinggi. Dayyinah ahli ibadah, masunah terjaga kesuciannya. Karimah mulia, min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga Nabi Muhammad, penghuni surga yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wafatnya Khadijah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hisham dari bapaknya bahwa Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Wa kana mautuha radhiyallahu anha qabla al-hijrah bi 3 sinin." Kematian Khadijah radhiyallahu anha sebelum berhijrah 3 tahun. Wa dzalika ba'da al-mab'ats 'ala as-sabi bi 10 sinin. Kalau dilihat dari tahun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah wafatnya Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu anha ingin lebih detail lagi wafat sebelum Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah diwafatkan sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Khadijah meninggal 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Abu Talib. Kapan Abu Talib wafat? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya dengan detail. Nah, saya juga lupa. Hah? Bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian. Harinya? Kalau tidak salah saya sebutkan hari Selasa. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan wafatnya Khadijah 3 hari sepeninggal Abu Talib. Ada yang mengatakan sebulan sepeninggal Abu Talib. Ada yang mengatakan 2 bulan sepeninggal Abu Talib. Riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwat, Dalailun Nubuwah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Khadijah radhiyallahu anha dikuburkan di Hajun namanya. Salah satu pekuburan dari penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun ke lubang atau liang lahat Khadijah, dan waktu itu belum disyariatkan salat jenazah. Belum disyariatkan salat jenazah. Khadijah radhiyallahu anha bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Ketika beliau wafat, Khadijah wafat, maka umur beliau pada waktu itu adalah 65 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berumur 50 tahun. Ini disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi tadi. Kalau 65 tahun beliau wafat, umur Nabi 50 tahun, maka berarti Khadijah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur berapa? 40 tahun. Ala khilaf. Terjadi perbedaan pendapat yang dari para ulama. Ada yang mengatakan umur Khadijah radhiyallahu anha waktu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 28 tahun. Buktinya Khadijah banyak melahirkan anak. Yang perempuan 4. Yang laki-laki 3. 7. Kalau umur 40-an melahirkan anak, maka itu sangat berat. Ini yang menjadi agak kuat pendapat 28. Akan tetapi yang masyhur di tengah kaum muslimin, Khadijah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berumur 40 tahun. Dan itu pendapat para ulama kebanyakan, di antaranya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bapak Ibu saudara-saudari, semenjak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Dan beliau jarang untuk keluar rumah semenjak wafatnya Khadijah. Dijelaskan hal ini oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Ada kitab menarik, kitab sejarah juga, Tabaqat bin Sa'ad. Tabaqat libni Sa'ad yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan lamma tufiya Abu Talib wa Khadijah bintu Khuwailidin radhiyallahu ta'anhu anha ijtama'at 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musibatan falazima baitahu wa qallal khuruj. Ketika wafatnya Abu Talib dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kesedihan atau 2 musibah. 2 musibah di sini maksudnya adalah kematian siapa? Abu Talib dengan Khadijah. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diam di rumah dan meminimalkan keluar rumah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menceritakan tentang itulah cerita wafatnya Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tadi saya ingin menceritakan tentang keutamaan Khadijah. Dan mudah-mudahan dengan menceritakan ini kita semakin mengagungkan Ummul Mukminin. Dan juga bagaimana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada Khadijah bahkan sampai wafatnya. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi para suami untuk berlaku terhadap istri-istrinya. Khadijah bintu Khuwailid, keutamaannya satu, yaitu dijamin surga. Dua, dijamin mendapatkan rumah di surga. Dijamin masuk surga. Dan dua, dijamin mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu-bambu berlian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala." Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, qad atat ma'aha ina'un fihi idam." Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Dia membawa bejana di dalamnya ada lauk atau ta'am atau makanan atau syarab atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni. Jika dia telah sampai kepadamu, maka sampaikan salam dari Rabb-nya Allah Azza wa Jal dan dariku. Ini sebuah kemuliaan yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata, "Wabashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wala nasab." Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan sebuah rumah di surga dari qasab. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Al-qasab qala jumhur ulama al-muradu bi al-lu'lu'ul mujawwaf." Qasab artinya adalah bambu-bambu yang lonjong atau bambu-bambu yang bulat. Ya, bambu-bambu yang bulat akan tetapi terbuat dari berlian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam As-Suhaili di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga di dalam kitab Ar-Raudul Unuf. Beliau mengatakan, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, berikan kabar gembira, beliau mendapatkan sebuah rumah di surga dari qasab. Qasab tadi adalah bambu-bambu dari berlian. Kemudian, la sakhaba fihi wala nasab. La sakhab, sakhab artinya adalah asiyah wal munazah bi raf'is sawt. Teriakan dan apa ya, munazah itu bermamai dengan mengangkat suara, teriakan dan marah dengan mengangkat suara. Maka rumah Khadijah radhiyallahu anha tidak ada suara yang bising, tidak ada suara yang gaduh. Wala nasab. Nasab artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala ta'ab. Tidak ada sulit. Hidup di rumah bambu berlian tersebut tidak sulit. Nah, dua kata ini, rumah yang terbuat dari bambu berlian, tidak gaduh, tidak menimbulkan suara yang keras, suara yang gaduh, dan juga tidak sulit hidup di dalamnya. Ini dijelaskan oleh Imam As-Suhaili. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, munasabatu hataini sifatain anil munazah wa ta'ab annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ila al-islam ajabat khadijatu taw'an falam tuhwijhu ila raf'i sawt la munazatan wala ta'aban fi dhalik. Artinya, sebab kenapa disebutkan rumah Khadijah yang terbuat dari bambu berlian tersebut tidak gaduh dan tidak sulit hidup di dalamnya, karena Khadijah ketika diajak oleh Rasulullah SAW ke dalam agama Islam, beliau menerima tanpa harus mengangkat suara menolak, tanpa sulit untuk didakwahi. Bal azalat anhu kulla nasab wa anasathu min kulli wihsyah. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha menghilangkan segala keletihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah, bahkan tatkala menerima wahyu pertama. Dan Khadijah radhiyallahu anha menemani beliau di setiap kesendirian beliau. Wa hawwanat anhu alaihi kulla makruh. Khadijah meringankan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap yang buruk menimpa beliau. Maka cocok Khadijah mendapatkan ini. Ini pelajaran bagi para akhwat, saudari-saudariku muslimah yang saya hormati, agar senantiasa mempunyai dua sifat ini. Tidak mengangkat suara di hadapan suami dan tidak membuat sulit susah suami. Tidak mengangkat suara di hadapan suami dan tidak membuat susah suami. Maka niscaya semoga Allah juga memberikan kepada saudari-saudari muslimah sebagaimana yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, itu keistimewaan Khadijah. Salah satu hadisnya. Hadis yang lain, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita paling terbaik sealam semesta. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il 'alimi al-'alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun." Cukup untukmu dari wanita yang paling terbaik sealam semesta. Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang beriman bertingkat-tingkat. Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa tingkatan-tingkatan itu murni karunia Allah. Maka kita tidak bisa iri dengannya. Yang harus kita lakukan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menjelaskan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, wal adhhar anna ma'nahu anna kull wahidatin minhumā khairu nisā'il ardh fī 'asrihā. Sebelum saya terjemahkan, ada permasalahan. Ustaz, dari empat manusia ini, wanita ini, mana yang paling utama? Ditambah lima, Aisyah. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am." Kemuliaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, seperti kemuliaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Berarti lima. Maryam bintu Imran, Khadijah, Fatimah, Asiyah, ditambah Aisyah radhiyallahu anhum alaihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, dari lima ini mana yang lebih utama? Wallahi, pendapat yang paling munsif, paling adil, pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, yang terlihat jelas adalah maknanya bahwa setiap dari mereka ini wanita paling terbaik di alam semesta di zamannya. Di alam semesta di zamannya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, Maryam apa Khadijah? Khadijah atau Aisyah? Maka jawabnya semuanya paling utama dan paling mulia sealam semesta di zamannya. Makanya ada yang mengatakan, para ikhwan yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan Khadijah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah, dan sebaliknya, Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Mohon maaf ya, tadi faedah-faedah tadi mohon dicatat ya. Beberapa faedah tadi mohon dicatat. Apa tadi? Udah lewat perataan. Yang enggak ada mencatat lewat perataan. Ya. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Nah, di sini pelajaran menarik. Nah, kalau saya katakan pelajaran menarik atau faedah itu penting berarti. Jangan cuma mohon maaf nganga gitu. Jangan, catat. Biar itu menjadi pelajaran dan bisa disampaikan, bisa dimurojaah. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kan tadi kita katakan cukup bagimu 4 wanita paling terbaik sealam semesta. 4 wanita paling terbaik sealam semesta. Siapa mereka? Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Asia binti istri Fir'aun. Kemudian Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan 3 wanita. Kata beliau, "Wal qadrul mushtarak baina Asiyah wa Maryam wa Khadijah anna kullan minhunna kafilat nabiyyan mursana." Kenapa disebutkan Maryam, Khadijah dan Asiyah? Apa yang menyebutkan atau apa yang menggabungkan 3 wanita ini dalam sebuah kebaikan? Maka beliau mengatakan, karena setiap dari 3 wanita ini, Maryam, Khadijah, dan Asiyah, mereka yang mengurus Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Wa ahsanati subah fi suhbah fi kafalatiha wa saddaqathu. 3 wanita ini berbuat baik di dalam menjadi sahabatnya dan juga beriman kepadanya. Fa Asiyah rabbat Musa alaihi salam. Asiyah istrinya Fir'aun memelihara Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang mengatakan kepada Fir'aun yang manusia paling bengis itu, datuk dulu ketika dapat bayi Musa, jangan kamu bunuh ini. Asa'an yanfa'na aw natakhidahu waladan. Mungkin ini bermanfaat untuk kita. Atau kita jadikan saja anak ini. Sampai Musa alaihissalam dewasa. Asiyah yang mengurusnya. Kemudian, wa ahsanat ilaihi wa saddaqathu hina bu'ith. Asiyah berbuat baik kepada Nabi Musa kecil sampai diutus menjadi nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa. Wa Maryam alaihassalam kafirat waladaha atamma kafalah. Wa'azamaha wa saddaqathu hina ursil. Maryam alaihissalam mengurus anaknya dengan sebenar-benar pengurusan, mengagungkannya, memuliakannya, dan beriman ketika diutus menjadi rasul. Siapa beliau? Isa bin Maryam. Wa Khadijah radhiyallahu anha raghibat fi tazwij Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah, beliau yang ingin menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa badalat fi dhalika amwalaha wa saddaqat hina nazala 'alaihi wahyu min Allah azza wa jalla. Dan Khadijah radhiyallahu anha mengeluarkan harta untuk itu dan beriman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, ini menunjukkan faedah menarik dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa disebutkan Maryam, Khadijah dan Asiyah? Termasuk keistimewaan Khadijah adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita terdapat faedah tentang kekeluargaan, hubungan suami istri. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Rasulullah SAW seorang pun. sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Aku enggak pernah melihat sosok Khadijah. Ya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya. Maka para suami jangan berkisah-kisah wanita lain di hadapan istrimu. Itu menyakitkan hatinya. Ya. Pindahnya Anda tuh. Kalau memakai jilbab bungas penorangnya. Ya. Berkisah-kisah tentang wanita lain di hadapan istrinya. Itu menyakitkan istrimu. Sudah, nikmati aja apa yang ada. Ya. Seada-adanya itu maksudnya yang Allah kasih. Ada perempuan WA saya, Ustadz, jangan poligami. Poligami nanti di surga saja. Jangan menghancurkan hati para akhwat. Ini apa pesan sebenarnya? Ini para ikhwah, jangan sering cerita tentang perempuan lain di hadapan istrimu. وربما ذبح الشاه ثم يقطع اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. Kemudian kadang-kadang, tetapi cerita kita tadi atau faedah kita tadi bukan berarti Rasulullah SAW keliru dalam hal ini. Tidak. Akan tetapi itu adalah salah satu bentuk dari rasa cintanya Rasulullah SAW kepada istrinya yang pertama. Yang beliau tidak pernah mempoligami Khadijah. Yang beliau sangat membela Khadijah. Terutama dalam hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mungkin beliau menyembelih kambing. Kemudian motong-motong beberapa bagian. Kemudian membagikannya kepada teman-teman Khadijah. Kemudian aku sering mengatakan kepada beliau, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Seakan-akan enggak ada perempuan selain Khadijah di dunia ini." Ya, Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha masih muda, masih membara rasa cemburunya. Ini pelajaran menarik. Ya, bahwa terkadang istri yang masih muda itu sering terbawa rasa cemburu tanpa arah. Bahasanya lah. Cemburu tanpa arah. Ya, yang jomblo kada paham. Mas Irsyad kada paham. Fa yaqul innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Semenjak ketika Rasulullah SAW mendengar Khadijah Aisyah radhiyallahu anha berkata seperti itu, maka Rasulullah SAW membela. Innaha kanat wa kanat. Artinya, sesungguhnya Khadijah telah berbuat seperti ini, seperti ini. Banyak perjuangannya. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani menceritakan, maksud kanat wa kanat, kanat fadilah, kanat aqilah, wa nahwu dhalik. Bahwa Khadijah wanita mulia. Khadijah wanita cerdas. Wa kana li minha walad. Nah, ini yang membuat Aisyah radhiyallahu anha terdiam. Dan darinya, dari Khadijah, aku memiliki anak. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi menceritakan bahwa, pelajaran menarik bahwa seorang yang, mohon maaf, berpoligami, mau tidak mau, sang suami harus lebih tebal rasa sabarnya. Ujar yang berpoligami, ulun sabar benar, dasar bujur itu. Mau tidak mau, karena pasti ada rasa cemburu, satu, dua, ya. Makanya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan solusi. Kalau Anda beristri dua, maka tetap akan ada rasa cemburu satu dengan yang lainnya. Maka ambillah yang ketiga. sehingga dia tidak punya rasa cemburu karena lawannya dua sekarang. Itu saran beliau. Ulun kadawani. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk hal yang bagus juga yang kita bisa ambil pelajaran dari Khadijah, yaitu seorang suami yang ditinggal wafat oleh istrinya. Salah satu hal yang patut dicontoh, bahkan wajib dicontoh oleh umat Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafatnya Khadijah tidak membuat cinta beliau, kenangan indah beliau dengan Khadijah luntur. Ya. Tetap diingat Khadijah. Saya bacakan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Urwah bin Zubair, ini adalah keponakannya Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Makanya Urwah sering meriwayatkan dari Aisyah karena sering mendapatkan hadis dari bibinya. Qalat, Aisyah bercerita, lam yatazawwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempoligami Khadijah sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Wa hadha mimma la khilafa fihi bainal ahli ilm wal ikhbar. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antaranya, di antara para ulama dan juga ahli sejarah. Wa fihi dalilun ala idhami qadriha indahu. Nah, ini dalil menunjukkan tingginya kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang poligami bahwa dia meremehkan istrinya, bukan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati Khadijah, tidak ingin mencederai hati Khadijah radhiyallahu anha warḍah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan di sini, wa 'ala mazidi fadliha li'annaha aghnathu an ghairiha. Dan di atas keistimewaannya, kenapa? Karena Khadijah mencukupi untuk selainnya. Ya, engkau satu-satunya. Waktu Khadijah radhiyallahu anha menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtassat bihi biqadri ma ishtaraka fihi ghayraha marratain. Khadijah mempunyai kekhususan yang dimiliki oleh wanita-wanita lain dua kali lipat. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'asha ba'da an tazawwajaha 38 'aman. Infaradat Khadijah minha bi 25 'aman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup setelah menikah dengan Khadijah sekitar 38 tahun. 25 tahun bersama siapa? Bersama Khadijah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga Khadijah. Imam Nawawi berkata tentang hadis tentang cerita ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah. Fi hadzal ahadits dalilun li husnil ahd wa hifdzir wud wa ri'ayati hurmatis sahib wal 'ashirah hayyan wa mayyita wa ikrami ahli dzalikas sahib. Di dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi tentang Khadijah, Rasulullah SAW kalau menyembelih kambing kemudian dibagikan kepada kawan-kawannya Khadijah, kemudian kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Khadijah, maka Rasulullah SAW membela Khadijah. Di dalam hadis-hadis tersebut terdapat dalil untuk husnul ahad, yaitu kenangan yang indah, menjaga kenangan yang indah. Kemudian menjaga rasa cinta. Kemudian juga menjaga kemuliaan teman hidup, baik ketika mati ataupun ketika hidup. Kemudian juga menjaga, memuliakan teman-teman dari istri yang pernah menemani kita dalam hidup. Oke, ini pelajaran. Kalau seandainya yang meninggal saja diberlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bagaimana yang masih hidup? Maka semestinya ini pelajaran bagi para suami agar senantiasa ingat selalu di dalam hadis Rasul yang beliau menyatakan, istausu bin nisa'i khair. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Jadi Anda wahai para suami yang lebih dituntut untuk lebih dewasa, lebih penyabar, lebih pengayom. Kada main suami-suami sedikit-sedikit merajuk, banting pintu. Ya, masin sedikit masakan, banting pintu, merangut. Ya, kada bepandiran, tapi malam minta jatah. Subhanallah. Ya. Mas aman ketawa benar pinanya. Pengalaman pribadi loh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita ambil beberapa keistimewaan dan kekhususan Khadijah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Ada sekitar 6. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah. Dan ini bukan berarti bahwa istri pertama tidak boleh dipoligami. Ya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam saking mencintainya Khadijah, beliau mencukupkan dengan Khadijah saja. Yang kedua, anak-anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim dari seorang budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maryah Al-Qibtiyah yang berasal dari Qibati. Qibati itu dari Mesir. Maryah Al-Qibtiyah. Seluruh anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah. Abdullah Al-Qasim dari Khadijah. Kemudian yang ketiga, beliau adalah wanita yang paling terbaik sealam semesta. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Kemudian yang keempat, Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela Khadijah selama hidupnya. Ini yang keempat. Yang kelima, wanita yang paling pertama beriman dari seluruh umat manusia. Yang keenam, Allah memberikan salam dan juga Jibril kepada Khadijah. Dan ini tidak pernah diberikan oleh Allah dan Jibril secara bersamaan kecuali kepada Khadijah. Tidak ada wanita sealam semesta sampai hari kiamat yang mendapatkan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada nikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, lama tuwfiat Khadijah, qalat Khawlatu binti Hakim imra'atu Uthman ibni Madhu'un. Ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka Khawlah binti Hakim, bagus nama anak disebut dengan Khawlah. Ini wanita, kalau boleh dalam tanda kutip, mohon maaf, ya mudah-mudahan tetap sopan, mak comblangnya Rasulullah SAW. Ya, beliau yang menawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lagi sepeninggalnya Khadijah. Ya, beliau yang mencarikan. Beliau ini Khawlah namanya, Khawlah. Bagus nama anak perempuan, dikasih nama anak Khawlah binti Hakim. Istrinya Utsman bin Madh'un radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ala tazawwaj? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi? Maka Rasulullah SAW ditanya, "Na'am, fama indak?" Ketika Khadijah meninggal, umur Rasulullah SAW berapa? 50 tahun. Jangankan 50 tahun. Yang 70 tahun pun masih handak. Kalau seandainya ditawari. Dan handaknya pun bukan sembarangan. Maunya perawan. Ada Abah Ulun lah. Jadi ada kisah. Ada kawan Abah, hafizahullah, menikah umur sidin 70 tahun. Kemudian cerita sama saya. Ada kawan Abah tuh umur 70 tahun menikah. Mbah Bang, dapat perawan? Oh iya Pak. Mbah tuh ulun takuni, pian penghandak kah? Senyum. 7 bulan sidin merangut, senyum. Mbah meninggal mama rahimahullah. Mbah tuh ditawari, nih ada yang janda, ada yang perawan, pilih mana? Nyantai perawan ya sidin. Jadilah mama ulun. Ya, hafizahullah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang terjadi pada Rasulullah. Na'am, fama indaki. Iya, apa yang kau miliki? Kata Rasulullah SAW kepada Qaulah. Maka Qaulah binti Hakim menjawab, As-sayyib wal-bikr. Saya punya dua calon. Perawan dan janda. Ya. Al-bikru bintu ahabbi khalqillah ilaika Aisyah. Bikir atau janda apa perawan adalah anak perempuan manusia yang paling engkau cintai kepada Allah. Di dalam Allah. Yaitu anaknya Abu Bakar As-Siddiq perawan. Wa Sayyib Saudah binti Zam'ah. Dan adapun janda adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka akhirnya terjadilah pernikahan dengan Saudah, kemudian dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang menarik di sini, mungkin ini bisa dijadikan sebagai cara untuk melakukan pernikahan, ta'aruf, dan semisalnya. Perhatikan para ikhwah, ketika itu maka Rasulullah SAW mengatakan, fadhhabi fadhkurihima alayya. Artinya, wahai Khawlah, pergi engkau kepada keluarga keduanya dan sebutkan aku melamar mereka berdua. Maka yang berjalan di sini Khawlah, ya, yang menawarkan tadi, yang berjalan. Maka kata Khawlah binti Hakim, fadakhaltu baita Abi Bakar faqalt ya ummu rumman madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah. Lalu aku pun memasuki rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, lalu aku berkata, aku di sini siapa? Khawlah. Wahai ummu rumman, kunyahnya istri Abu Bakar As-Siddiq, ummu rumman. Ini bagus dikasih nama anak Rumman. Ya. Jadi Ummu Rumman nantinya. Itu kunyahnya Abu Bakar, istri Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Asma, ya, nama binti Umais kalau tidak salah. Nama Abu istri Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Ummu Rumman, tahukah engkau apa gerangan kebaikan dan berkah yang Allah masukkan ke dalam rumah kalian? Maka kata Khawlah, intadhiri, kata Ummu Rumman, wa madzak, apa gerangan? Kemudian Khawlah mengatakan, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamarkan atas nama beliau Aisyah. Melamarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Rumman menjawab, intadhiri Abu Bakrin hatta ya'ti. Tunggu Abu Bakar sampai beliau datang. Datang Abu Bakar, dikatakan juga seperti itu. Maka sesudah diberitahukan, nah baru setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertandang. Jadi ada utusan dulu, ya, yang menyambungkan antara dua keluarga ini. Nah, semestinya seperti itu. Kalau seandainya ingin menikah, ada utusan dulu. Lalu nanti calonnya kalau benar-benar di sana sudah siap, calon laki-lakinya baru datang. Penyambungnya ini yang mendapatkan pahala banyak. Karena menikahkan orang dengan pernikahan yang sah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah, pulang lagi ke rumah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq. Katakan, ana akhuk wa anta akhi fil Islam wa ibnatuka tasmahu li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah, pulang lagi engkau kepada Abu Bakar dan katakan, aku adalah saudaramu dalam Islam dan engkau adalah saudaraku dalam Islam dan anak perempuanmu cocok untuk aku. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar mengatakan, intadhiri. Tunggu sebentar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjanjikan kebaikan dan Abu Bakar kalau sudah berjanji maka tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka akhirnya terjadilah pada saat itu akad nikah. Rasulullah SAW mengakad Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Aisyah yaumaidzin bintu sitti sinin. Aisyah pada waktu itu berumur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu sekitar tahun ke-10 Hijriah. Ya, atau tahun ke-11 Hijriah. Menikahi Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. 11 kenabian, jazakallah khair. 11 kenabian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Saudah. Ceritanya sama, yang diutus adalah Khawlah binti Hakim untuk melamarkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, kepada Saudah binti Zam'ah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Saudah, "Wadit udkhuli ila abi fadhkuri dzalika lah." Aku suka, tetapi masuk kepada bapakku dan ceritakan tentang hal itu. Maka ini pelajaran bagi para saudari muslimah agar tatkala ada yang melamar, maka kepada bapaklah kita minta izin. Karena Anda diwajibkan menikah dengan wali. Ya. Ada sebagian orang yang kadang-kadang masuk ke dalam tarbiyah-tarbiyah, ada murabbinya, ada ustadzahnya, maka pada saat itu ketika dia ingin menikah, dia tidak menyandarkan kewaliannya kepada bapaknya atau tidak minta izin kepada bapaknya. Bukan minta izin, akan tetapi nanti kewalian kepada bapaknya, memberitahukan kepada bapaknya. Wa kana syaikhan kabiran qad adrakahu sin qad takhallafa anil hajj. Dan bapaknya Saudah radhiyallahu anha adalah seorang yang tua, sangat renta sampai tidak sanggup lagi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian masuklah Khawlah, ditanya, "Man hadhi?" Siapa ini? Maka Khawlah menjawab, "Khawlah binti Hakim." "Fama sya'nuk?" Apa yang engkau inginkan? Qalat, "Arsalani Muhammad bin Abdullah akhtubu alaihi Saudah." Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam melamar Saudah untuk beliau. "Kuf'un karim. Madza taqulu sahibatu?" "Qala tuhibbu dhalik." "Qala ad'iha laha ilayya." Maka kata bapaknya, "Kuf'un karim." Artinya setara dan orang mulia. Orang yang memang cocok dan mulia. Apa yang dikatakan oleh anak perempuanku? Maka Khawlah menjawab, anak perempuanmu menyukainya. Maka dipanggillah Saudah kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, inna hadhihi taz'umu anna Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib qad arsala yakhtubuka wa huwa kufun karim. Atuhibbin an uzawwijaki bih? Qalat na'am. Ud'iha li. Faja'a Rasulullah SAW fazawwajaha. Kata bapaknya kepada Saudah, sesungguhnya Khawlah melamar engkau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Bagaimana engkau, apakah engkau menyukainya? Nah, di sini pelajaran bagi para orang tua, bahwa orang tua meminta izin kepada anaknya yang perempuan untuk menikahkannya dengan seorang lelaki. Jika diizinkan, maka nikahkanlah. Jika tidak diizinkan, tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa juga, sang istri berhak minta cerai. Paham ya ini Pak Rehwa? Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau perempuan perawan, idnuha sumatuha. Izinnya adalah diamnya. Hah? Mau kada? Hehehehe. Ya, kalau seandainya berdiam berarti mau. Tapi kalau janda, maka harus berbicara. Bukan hanya dengan dia. Kenapa? Karena janda sudah berpengalaman. Mohon maaf ibu-ibu lah. Ya, mudah-mudahan pian-pian dapat jodoh yang bisa membimbing pian dalam iman dan Islam. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Saudah radhiyallahu anha wanita yang sudah agak tua. Makanya Aisyah dalam riwayat Muslim bercerita, lamma kabirat Saudah wahabat yaumahali. Fakana Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li biyaumiha ma'a nisa'ih. Qalat wa kanat awwala amra'atin tazawwajaha ba'di. Aisyah bercerita, ketika Saudah sudah tua, Saudah radhiyallahu anha memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Dan di sini cerdasnya Saudah. Kalau seandainya beliau tidak berikan hari gilirannya kepada Aisyah, mungkin Rasulullah SAW akan mentalak beliau. Maka beliau lebih menginginkan bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Karena siapa yang ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti bukan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Karena siapa yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal berarti istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Maka Saudah merelakan harinya diberikan kepada Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan hari giliran Saudah untuk Aisyah. Dan Aisyah bercerita, Saudah binti Zam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sepeninggalku, yaitu setelahku. Berarti kalau kita runut, Khadijah wafat, kemudian menikah dengan Aisyah apa Saudah? Hah? Aisyah. Lalu setelah itu, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa radhaha. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, aqada 'alaiha ay 'ala Saudah ba'da an aqada 'ala Aisyah. Nabi Muhammad SAW melakukan akad dengan Saudah setelah akad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa amma dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam 'ala Saudah fa kana qabla dukhuli 'ala Aisyah bil ittifaq. Adapun menggaulinya, Rasul SAW menggauli Saudah lebih dahulu dibandingkan menggauli Aisyah. Karena Rasulullah SAW menggauli Aisyah ketika berumur 9 tahun. Saya sering mendapati pada ikhwah kawan-kawan di Arab itu, orang-orang Arab, mereka mengatakan, saya sudah akad, tapi belum tinggal bersama. Saya sudah akad, belum tinggal bersama. Kenapa? Karena dia masih di rumah orang tuanya, si perempuan ini masih di rumah orang tuanya. Kenapa? Karena si laki-laki belum punya rumah. Belum punya rumah. Jadi hanya akad, sebut dengan akad kiram, akad berduaan. Artinya ini sudah milik saya, istri saya. Tetapi belum hidup bersama karena masih tinggal di mana? Di istri, di rumah orang tua. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah bercerita, tazawwani Rasulullah SAW fi Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi aku, yaitu Aisyah, di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan menggauliku di bulan Syawal. Ya. Itu menggauli di bulan Syawal. Kenapa di sini disebutkan tentang Syawal para ikhwah? Karena orang-orang jahiliyah mereka berkeyakinan bulan Syawal itu bulan sial, bulan panas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ingin membantah kebiasaan jahiliyah ini. Itu beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kalau bulan kita bulan apa? Hah? Safar. Safar ya, yang tidak banyak menikah. Ya, maka di bulan Safar itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah beliau bercerita, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin wa bana bi wa ana bintu tis'i sinin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan menggauliku ketika umur berumur 9 tahun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah ketika beliau berumur 7 tahun. Nah, ini bagaimana menyatukannya? Ada yang mengatakan beliau berumur 6 tahun, ada yang mengatakan beliau berumur 7 tahun. Maka Imam Nawawi menggabungkan. Kata beliau, "Al-jam'u bainahuma annahu kana laha sittun wa kasr." Fa fi riwayah iqtasarat ala sinin wa fi riwayah addat as-sanah allati dakhalat fiha wallahu alam. Kata beliau, gampang mengatakan beliau dinikahi dalam umur 7-6 tahun, dalam riwayat yang lain umur 7 tahun. Dua-duanya sahih. Riwayat Bukhari dua-duanya. Maka jawabannya adalah Aisyah bercerita, riwayat yang pertama beliau hanya menyebutkan tahunnya, 6 tahun. Padahal itu sudah masuk tahun ke-7. Di riwayat yang kedua beliau menceritakan tentang tahun ketujuhnya. Ya, contoh misalkan ulun bulan Agustus ini umur 39. Orang menyebutnya jalan 40. Ya toh? Jalan 40. Tapi biar tidak terlihat 40-nya 39. Ya. Ini saya merasakan sekarang bahwa tua itu tidak enak. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik dari Saudah binti Zam'ah. Ini terakhir pada bab ini. Saudah adalah istri yang sangat menyukai sunnah. Sangat taat terhadap sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala linisa'i 'ama hajjatil wada'. Hadhih thumma zuhurul husur. Qala fa kunna kulluhunna yahjujna illa Zainab binti Jahsh wa Saudah binti Zam'ah wa kanat taqulan wallahi la tuharriquna dabbah ba'da an sami'na dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para istrinya pada haji wada. Haji wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini thumma zuhurul husur. Kemudian yang lainnya ikut berhaji. Maka seluruhnya dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji kecuali dua orang. Zainab binti Jahsy, Saudah binti Zam'ah. Disebabkan karena mereka tua. Maka Rasulullah SAW melarang untuk mereka berhaji. Maka apa yang terjadi? Wa kanat taqulan. Dua istri beliau ini mengatakan, demi Allah, tidak ada seekor hewan pun yang menggerakkan kita untuk pergi berhaji setelah apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Artinya kita tidak berminat untuk haji. Padahal haji, ini pelajaran bagi saudariku muslimah, para istri, taatlah kepada suami. Karena di situ surgamu atau nerakamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan, yaitu bibinya Husain ibn Mihsan, bahwa aina anti minhu, kata Rasulullah kepada bibinya Husain, bagaimana keadaanmu atau bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Kaifa anti lahu, bagaimana perasaan suamimu, bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu. Maka sang istri ini mengatakan, sang bibi ini mengatakan, ma alu illa ma ajaztu an, aku selalu melayaninya baik di atas ranjang ataupun selainnya kecuali sesuatu yang aku sudah tidak sanggup lagi. Ini kata si bibi ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kaifa aina anti minhu, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Maka Rasulullah SAW bersabda lagi, unzuri aina anti minhu, perhatikan perasaan suamimu terhadapmu. Innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu adalah kunci surgamu atau nerakam. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, cari keridhaan suami sebagaimana kita gigih mencari keridhaan orang tua kita. Karena keridhaan suami adalah surga kita dan kemurkaannya adalah neraka bagi para istri. Tentunya suami di sini suami yang memang dia pantas untuk ditaati, pantas untuk dijadikan suri tauladan, pemimpin keluarga, bukan suami yang asal-asalan, bukan. Ini contoh kepada Zam'ah Saudah binti Zam'ah, subhanallah. Haji para ikhwan. Tidak ada satu hewan pun yang kami gerakkan setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering mengatakan, di dalam pilihan Allah itulah yang terbaik. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan akal kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Meskipun kadang-kadang ada pemicunya untuk kita beramal ibadah, tetapi ketika pilihan Allah, maka tetaplah di sana. Saudah binti Zam'ah tufiat, meninggal di kota Madinah di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari. Berarti kita masih di pasal yang ketiga, pembahasan yang keempat, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Taif untuk berdakwah. Dan pasal yang atau pembahasan yang keempat yang D ini pun nantinya ada tambahan juga, yaitu Nabi Muhammad SAW sebelum ke Taif, beliau itu semakin disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, semakin diintimidasi, semakin dikucilkan, karena sudah tidak ada lagi yang melindungi beliau, menolong beliau, membela beliau. Tetapi pelajaran menarik di sini, lihat, ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi Khadijah, sudah tidak ada lagi Abu Talib yang membentengi beliau, membela beliau, maka Allah tidak akan membebani di luar kemampuan. Ini pelajaran bagi kita. Semua apapun problematika hidup kita, Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Pasti setelah itu ada jalan keluar. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah pasti setelah kesulitan akan menjadikan setelahnya kemudahan. Itu pasti. Maka jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, wallahu alam. Apakah boleh menikahi akhwat yang beda manhaj, sering mengikuti pengajian sebelah? Sebelah mana? Ya. Sebelah rumah ulun mungkin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang wanita ketika dinikahi, maka dinikahi dengan 4 sebab. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita dinikahi karena 4 sebab. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadzfar bidzatid din taribat yadak. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Yang beragama di sini, agamanya yang selamat, bukan hanya sekedar beragama. Yang beragama bersandarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang lebih utama untuk dinikahi. Ada kadang-kadang laki-laki mengatakan, "Ustadz, saya ingin banyak pahala. Saya akan cari perempuan, kalau bisa dia non-muslim. Ahlul kitab. Yang bajunya saraba setengah. Setengah paha, setengah lengan, setengah dada, setengah..." Ya. Bajunya saraba setengah. Saya akan dakwahi dia. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ucapkan kepada laki-laki seperti ini, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik atas niatmu. Tapi hidayah di tangan Allah. Ya, hidayah di tangan Allah. Bagus kalau seandainya engkau bisa memberikan petunjuk. Kalau seandainya engkau yang diberi petunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, bagaimana menanggapi para pengkritik sunnah yang berkomentar jangan berpoligami sampai istri pertama meninggal? Terima kasih Ustaz. Maka jawabannya, syariat poligami adalah syariat Allah dan tidak terbatas ketika istri pertama sudah meninggal. Bahkan kalau seandainya belum ada istri, dia langsung menikah 4, maka dihalalkan dalam agama Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah dari para wanita yang baik dari para wanita 2, 3, 4. Ya. Maka otomatis kalau seandainya beranggapan dengan anggapan seperti ini, lalu istri pertamanya kapan meninggalnya? Kalau kita dibolehkan untuk menikah dari awal sudah 2, 3, 4. Ya. Ini tidak benar karena syariat poligami tidak terbatas ketika istri pertama meninggal. Wallahu a'lam. Dalam sholat berjamaah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, apakah makmum juga membacanya dengan dalil? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ataukah diam saja dengan dalil, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah memperhatikan dengan tenang agar kalian dirahmati. Sahkah sholat yang dipimpin oleh imam yang isbal? Dua pertanyaan, sikap makmum dalam membaca Al-Fatihah. Maka jawabannya, khilaf mu'tabar di antara para ulama. Terjadi perbedaan pendapat yang diakui di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dari mulai semenjak imam yang 4, bahkan sebelum imam yang 4. Maka permasalahan ini termasuk permasalahan khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui. Dan seorang muslim ketika menghadapi permasalahan yang khilaf mu'tabar, maka dia memilih pendapat yang paling kuat dengan dalilnya. Dan boleh melemahkan pendapat lain, asalkan tidak menyesatkannya. Dia memilih pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya. Dan kalau seandainya dia bisa menggabungkan dua pendapat tersebut, lebih utama. Karena para ulama mengatakan, al-jam'u awla minat tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya, sama. Berpoligami gitu. Orang-orang poligami menyatakan ketika sang istri pertama mengetahui suaminya menikah lagi, pilih dia atau saya. maka suaminya ahli usul fikih. Al-jam'u awla minat tarjih. Menggabungkan lebih utama dibandingkan memilih salah satu. Ini poligamnya ala usul fikih. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih utama menggabungkan. Nah, cara menggabungkannya seperti ini, yaitu hadis yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini bagi imam atau salat sendirian atau makmum yang tidak membaca, yang tidak mendengar bacaan imam, yaitu imam dengan suara yang lirih seperti salat maghrib rakaat ketiga, sholat isya rakaat ketiga dan keempat, zuhur, asar, maka ini makmum membaca. Adapun hadis ayat yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, jika dibacakan ayat Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama, tidak bergerak kecuali mendengarkannya agar kalian mendapatkan rahmat. Pertama, ayat ini umum jenisnya, bukan di dalam sholat, bukan perihal sholat. Akan tetapi boleh dibawa dalam dalil sholat. Maka pada saat itu bisa digunakan, yaitu tatkala imam membaca dengan suara yang keras. Maka silahkan dia mendengarkan saja. Makanya ada perkataan para ulama, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu yang disebut dengan al-jam'u awla minat tarjih. Itu menggabungkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Meskipun jumhur ulama berpendapat bahwa makmum bagaimanapun membaca. Pabila membacanya wahai jumhur, pabila saja, pokoknya baca. Karena dalilnya memang kuat mereka. Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kata jumhur, ini berlaku bagi imam, bagi makmum, bagi sholat sendirian. Karena tidak sah sholat. Ancamannya tidak sah sholat. Maka ini siapa yang mengambil pendapat jumhur, maka itu hak. Karena pendapatnya kuat. Ya. Cuma kadang agak sulit untuk mempraktekkan pendapat jumhur. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Ada yang mengatakan di antara bacaan imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka si makmum mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka si makmum mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau seandainya imamnya bacanya pelan-pelan. Kalau imamnya cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Nah, bila dia bacanya? Nah, bingung lah. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya membaca Al-Fatihah, menurut pendapat jumhur ini, membaca Al-Fatihah itu dibaca setelah imam membaca Al-Fatihah. Meskipun imam membaca surat setelahnya, kita makmum membaca. Akhirnya di sini tidak terjadi bacaan Al-Quran ketika dibaca kita tidak dengarkan. Karena imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa apabila aja pokoknya baca. Kayak apa aja caranya baca, yang penting baca. Ini pendapat jumhur. Makanya menggabungkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya, yaitu apabila imam dengan suara yang keras, maka makmum apa? Mendengarkan dengan seksama. Apabila imam dengan suara yang lirih membacanya, maka makmum baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Asal kisah para sahabat selain dari hadis didapat dari mana lagi? Kebanyakan dari hadis. Akan tetapi hadis itu kan derajat-derajat. Ada hadis namanya hadis, ada asar. Asar itu adalah kisah para sahabat. Asar-asar ini sering disebutkan di dalam kitab musannafat. Kitab-kitab musannaf seperti musannaf Abdul Razzaq, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf At-Tayalisi, musnad At-Tayalisi dan dalam juga di dalam kitab musnad-musnad. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menguatkan akidah karena ada yang murtad karena akidah? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jawabannya satu. Ini jazakallahu khairan kepada yang bertanya, ini lagi ramai. Jawabannya satu. agar seseorang tidak murtad cuma satu, yaitu harus sabar dalam agama. Harus sabar beragama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinih kal-qabidhi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dalam agamanya seperti memegang batu api, panas, dia harus kuat. Kuat kokoh. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawadhidh." Artinya, sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Kemudian obatnya satu, hendaknya kembali kepada sunnahku, ajaranku, dan ajaran para khalifah rasyidah sepeninggalku. Kemudian, apa setelah itu? Kemudian berpegang teguhlah dengannya. Gigit dengan gigi geraham kalian. Sesudah dipegang, digigit. Jadi benar-benar kuat. Jadi salah satu kiat agar tidak murtad, agar tidak kembali lagi kepada maksiat, agar tidak kembali lagi kepada kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, maka pada saat itu adalah sabar. Sabar dengan agama Allah. Sabar dengan janji Allah. Orang yang memegang sunnah harus tahan banting. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sedikit permasalahan, maka yakin bahwa Allah tidak akan memberikan masalah lebih dari kekuatan kita. Yakin setelah masalah ini pasti ada jalan keluar dari Allah. Dan seperti yang saya ungkap, yakin pilihan Allah lah yang terbaik. Tidak ada jalan untuk bisa tetap di dalam agama kecuali dengan bersabar. Sabar dengan agama Allah. Jangan sering orang memikirkan, ini gara-gara aku berjanggut nih ngalih jadi gawian. Gara-gara berjilbab lebar, ngalih dapat gawian. Ngalih dapat jodoh. Ya. Gara-gara. Sering orang memojokkan agama. Ini contoh-contoh orang yang tidak sabar dengan beragama. Maka para ikhwah, tidak ada solusi lain menghadapi problematika kehidupan, terutama yang berkaitan dengan goyahnya akidah dan goyahnya sunnah, kecuali dengan sabar. Kita dapati para ikhwah di zaman sekarang. Lihat tadi Rasul terjadi. Badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lail mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi mu'mina wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya. Bersegera kalian beramal. Lihat di situ harus sabar dengan amal, sabar dengan agama. Sebelum datang keadaan-keadaan godaan-godaan yang tipis seperti lipatan-lipatan pada malam yang gelap gulita. Ya, pada malam yang gelap gulita. Saking tipisnya, seseorang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan terakhir, yang kedua, yaitu berdoa. Alaikum biddoa. Ad-doa miftahul khair. Hendaklah kita berdoa. Doa itu kunci segala kebaikan. Doa kunci mendapatkan hidayah. Doa kunci tetap dalam hidayah. Doa kunci agar selamat setelah kematian. Doa, berikan doa. Kita tidak tahu hidayah itu kapan dicabut, kita enggak tahu. Enggak tahu. Berdoa kepada Allah. Makanya kan ada hadis menarik riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Maka tatkala kita lapang, nyaman, tidak ada masalah, tetap saja mendekat kepada Allah, tetap minta hidayah kepada Allah. Nanti tatkala ada masalah, hati ini teguh. Ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Apa benar ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan untuk menikah lagi karena setelah wafatnya Khadijah, tetapi karena perintah dari Allah lah Rasulullah SAW menerima untuk menikah lagi? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Saya belum tahu ada keengganan Rasulullah setelah wafatnya Khadijah, beliau enggan menikah. Wallahu a'lam. Karena yang secara umum yang kita dapati bahwa wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Apa benar ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan untuk menikah lagi? Ini sudah tadi. Perlukah mentaati suami yang tidak full salat 5 waktu dan tidak mengaji, tidak mau diajak ikut kajian, tidak pernah mengajarkan agama kepada istri, tidak pernah mengerti kemauan istri? Banyak benar salahnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kaidahnya satu, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Dan ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Apabila suami yang tidak sholat ini, maka dia memerintahkan kemaksiatan, baru tidak boleh taat. Tapi kalau seandainya memerintahkan kepada kebaikan, maka tetap taat. Tetapi, karena dia tidak sholat, di sini disebutkan, tidak full, berarti ada sholatnya. Maka karena dia masih ada sholatnya, maka pendapat yang saya lebih condong kepadanya, laki-laki seperti ini yang kadang meninggalkan sholat, kadang sholat, maka dia melakukan dosa besar. Tidak sampai derajat kekafiran, dia hanya kekafiran asgar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi dia lebih besar, dosanya besar. Dosanya setelah kesyirikan lebih besar dibandingkan menzinahi ibu kandung, lebih besar dibandingkan membunuh bapak kandung. Ya, dosanya besar. Maka wanita yang seperti ini mendapati suami seperti ini, maka dia wajib menasihatinya. Kalau seandainya tidak sanggup untuk menasihatinya, datangkan 2 keluarga. Kalau seandainya 2 keluarga besar sudah dinasihati di hadapan 2 keluarga besar, tetap saja, maka beristighfarlah kepada Allah. Karena tidak pantas seorang wanita muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian dalam Islam sama sekali bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Abdullah bin Syaqiq mengatakan, maka na ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melihat sesuatu yang kalau ditinggalkan sesuatu ini maka hukumnya kekafiran selain perihal meninggalkan salat. Ini ijma' para sahabat. Meninggalkan salat adalah kekufuran. Maka saya katakan begitu tahapannya ketika menghadapi seorang suami yang tidak salat. Amalan apa saja yang termasuk syirik kecil, banyak contohnya. Di antaranya bersumpah dengan nama selain Allah. Di antaranya memakai jimat. Kalau seandainya dia masih beranggapan Allah yang mengatur, tapi ini hanya sebatas perantara, ini hanya sebatas syarat. Kalau sebatas perantara, maka sudah kesyirikan akbar. Banyak. Rasulullah SAW bersabda, man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Syirik di sini adalah syirik kecil. Dan contoh syirik kecil banyak sekali. Silahkan ikut kajian Tauhid. Semoga bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.